Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kata Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi dalam Raudatul Anwar, Wafdu Bani Hanifah, delegasi Bani Hanifah, kanat wafadatuhum sanata 9 min al-hijrah. Adalah kedatangan mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam di Madinah terjadi tahun 9 Hijriah. Kedatangan delegasi Bani Hanifah, wa kanu 17 rajulan, dan adalah mereka berjumlah 17 orang, 17 pria. Fihim Musailamatu al-Kadzdzab, di antara mereka salah satunya, salah satu anggota delegasi itu adalah Musailamah sang pendusta, yang kemudian mengklaim kenabian atas dirinya. Wa nazalu fi baiti rajul min al-ansar, mereka turun singgah di rumah salah satu pria dari kalangan Ansar. Thumma ja'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa aslamu, kemudian mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka masuk Islam. Amma Musailamah, adapun Musailamah, fayuqal, maka dikatakan tentang dia, innahu aydan aslama ma'hum, sesungguhnya dia aydan juga aslama, masuk Islam ma'hum, bersama mereka. Ya, ada yang mengatakan begitu. Musailamah juga ikut masuk Islam bersama delegasi itu. Wa yuqal, ada juga yang mengatakan innahu takhallafa wa lam yahdur. Sesungguhnya dia takhallafa, dia tidak ikut hadir. Dia tidak ikut hadir. Dia sengaja tinggal di belakang dan takhallaf wa lam yahdur, dan tidak menghadiri pertemuan dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Wa qala, dan dia mengatakan dia tidak hadir, dan dia mengatakan in ja'ala li Muhammadun al-amra min ba'dihi tabi'tuhu, in apabila ja'ala li Muhammad menjadikan untukku al-amra, urusan ini, kepemimpinan ini, ya, min ba'dihi, setelahnya, yakni saya dijadikan khalifah dia, jadikan khalifah penerus ya, memerintahannya. Tabi'tuhu, aku akan mengikutinya. Jadi dia akan mengikuti dengan syarat diberi kepemimpinan oleh Nabi SAW, diangkat menjadi khalifah penggantinya setelah sepeninggal beliau. Itu syaratnya. Nah, ini pendapat yang kedua. Ya, riwayat yang kedua yang datang. Riwayat yang pertama mengatakan dia juga ikut masuk Islam. Riwayat yang kedua mengatakan dia tidak hadir dan dia mempersyaratkan akan masuk Islam dan menjadi pengikut Nabi alaihissalam dengan syarat dia yang akan menjadi pengganti Nabi nanti. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad uriya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh beliau telah diperlihatkan. Qabla dhalika, sebelum itu, fil manami, dalam tidurnya, dalam mimpi. Dan ingat bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu, bukan mimpi biasa. Mimpi yang dilihat oleh para nabi dalam tidurnya adalah wahyu. Annahu utiya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam didatangkan kepada beliau, ya, yakni beliau melihat dalam mimpinya itu, dalam mimpinya beliau diberi bi khazainil ard, didatangkan, diberikan kepada beliau khazain al ard, perbendaraan-perbendaraan bumi. Fawaqa fi yadayhi siwarani min dhahabin. Fawaqa fi yadayhi, maka jatuh, ya, di kedua tangannya siwaran, dua gelang, dua gelang min zahabin, yang terbuat dari emas. Jadi ada dua gelang emas yang ada di kedua tangan Nabi alaihi salatu wassalam. Fakaburu alaih wa ahammahu, dua gelang emas itu jadi besar atas Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dan membuat Nabi alaihi salatu wassalam, dua gelang itu membuat gelisah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, menggelisahkan beliau. Jadi urusan dua gelang emas ini yang ada di tangan Nabi SAW menjadi besar urusannya bagi Nabi SAW dan membuat beliau gelisah, cemas. Fa'uhiya ilaihi, maka diwahyukanlah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, aninfukhuma, agar beliau meniupnya. Diwahyukan kepada beliau, ay, yaitu unfukhuma, perintah, ya, wahyu datang, wahyu memerintahkan, unfukhuma, tiup keduanya. Fanafakhuhuma, maka Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakan perintah itu. Nabi alaihi salatu wasallam meniup dua gelang emas itu, fadahaba, maka dua gelang emas itu pun hilang. Ya, ini artinya apa? Gangguan. Nah, tiba-tiba ada dua gelang emas di kedua tangan Nabi, seperti membelenggu kan begitu, ya, mengalungi tangannya. Ya, jadi membuat Nabi gelisah, seperti gangguan. Kemudian datang wahyu merintahkan untuk meniupnya, Nabi meniupnya sehingga hilang gelang itu. Fa'awwalahuma, maka Nabi AS mentakwil apa yang dilihatnya dalam mimpinya itu, mentakwil mimpi itu, kadzabaini yakhrujani min ba'dihi, dua gelang emas itu artinya ada dua pendusta yang akan muncul setelah Nabi alaihi salatu wassalam, yang akan mengganggu ketentraman umatnya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musaidamatah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Musailamah. Wa fi yadihi sallallahu alaihi wasallam, dan sementara di tangan Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu kit'atun, sepotong, ya, ada potongan min jarid, kit'atun min jaridin. Ya, ada potongan dari pelepah kurma. Nah, potongan dari pelepah kurma di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu Thabit ibn Qais, dan bersama Nabi alaihi salatu wassalam ada Thabit bin Qais, sahabat, mendampingi. Fawaqafa alaihi fi ashabihi, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berdiri menghadapi Musailamah, mendapati Musailamah di tengah-tengah sahabatnya. Nabi alaihi salam, ya, berbicara kepadanya, mengatakan fakallamahu, kemudian Nabi berbicara kepada Musailamah. Faqala lahu Musailamatu, maka Musailamah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, in syi'ta, ya, dia mengajukan, ya, misinya, in syi'ta, apabila engkau mau, kata Musailamah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, in syi'ta, apabila engkau mau, khallaina, kami akan membiarkan, bainaka, antara engkau wa bainal amri, dan urusan ini kami tidak akan menghalangi, mengganggu. Thumma, kemudian, ja'altahu lana ba'daka, kemudian engkau menjadikannya untuk kami, urusan ini, ya, kami yang memegangnya, memimpinnya, ba'dak, setelahmu. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, "Lau sa'altani hadhihi al-qit'ata, sekiranya engkau meminta kepadaku potongan pelepah kurma ini yang ada di tangan Nabi tadi itu. Sekiranya engkau meminta potongan pelepah kurma ini, ma a'taituka, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Aku tidak akan memberikannya kepadamu." Jadi yang di tangan Nabi itu saja potong kurma, seandainya dia minta tidak akan dikasih, tidak akan diberi. Apalagi urusan dakwah itu. Kemudian kata Nabi, walan ta'dua amrullahi fika. Dan engkau tidak akan mampu melampaui ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Padam. Walain adbarta, dan sungguh seandainya adbarta engkau berpaling, tidak mau mengikuti urusan ini, tidak mau beriman berislam, la ya'qirannaka Allahu, sungguh Allah benar-benar akan membinasakan. Wallahi, demi Allah, inni, sesungguhnya aku, la araka, benar-benar memandang engkau, alladhi, engkaulah yang uritu fihi ma uritu, engkaulah yang telah diperlihatkan kepadaku apa yang telah diperlihatkan kepadaku dalam mimpi. Yani kamu salah satu kandar itu, makna kalam Nabi SAW. Dia mengatakan, demi Allah, bersumpah Nabi, demi Allah, sungguh aku memandang bahwa benar-benar engkaulah orangnya yang telah diperlihatkan kepadaku apa yang diperlihatkan dalam mimpi. Jadi Nabi sudah mengetahui bahwa dialah salah satu kandab yang berwujud kelang di tangan Nabi itu. Kemudian kata Nabi, wahada Thabit ibn Qais. Dan ini Thabit bin Qais. Yujibuka anni, dia yang akan memberi jawaban-jawaban kepada aku, mewakili aku. Thumma sarafa, kemudian Nabi meninggalkan tempat itu. Raja'al wafdu falabita Musailamah yasiran, dan delegasi itu pulang. Nah, dari sini al-wafdu disebutkan al-wafdu, yakni semuanya. Nah, raja'al al-wafdu. Nah, delegasi itu pulang. Falabita Musailamah yasiran. Kemudian Musailamah tinggal diam sementara waktu, ya. Yani sementara waktu setelah kepulangannya bersama rekan-rekannya ke Banu Hanifah, dia tidak langsung gitu. Dia tidak langsung mengklaim dirinya. Ya. Tsumma, kemudian. Nah, kemudian selang beberapa waktu yang tidak lama setelah kepulangan dari Nabi alaihi salatu wasalam, idda'a, dia pun mengaku, mengklaim, annahu, sesungguhnya dia, usyrika fil amri ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah dipersekutukan bersama Nabi alaihi salatu wasalam pada urusan kepemimpinan itu. Dia mengklaim bahwa dia telah diberi, ya, kepemimpinan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dia yang akan menjadi penerus pengganti Nabi alaihi salatu wasalam seperti yang dia inginkan. Wadda'an nubuwata, dan dia pun mengklaim, mengaku bahwa dirinya telah mendapat kemuliaan jadi nabi, dapat wahyu. Subhanallah. Bagaimana caranya dia untuk meyakinkan kaumnya? Ya. Wa laffaqa as-saja'ati. Dia pun mengarang, ya, sajak-sajak. Ya, sajak-sajak. Seakan itu adalah wahyu. Ya, seperti ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Ya, sebenarnya lucu-lucu. Tapi begitulah bodohnya Bani Hanifah ketiga itu, terpengaruh. Nah, terpengaruh. Betul-betul menyangka itu wahyu. Nah, seperti Al-Quran. Wa halla liqaumihi al-khamra waz-zina, dan dia menghalalkan bagi kaumnya khamr dan zina. Menghalalkan bagi kaumnya khamr dan perzinaan. Ya. Kaumnya jadi senang, jadi bebas minum khamr, bebas berzina. Waftatana bihi qaumuh, dan terfitnalah kaumnya dengan itu. Mereka menjadi pengikut Musailamah dan fanatik kepadanya sebagai nabi mereka. Mereka Bani Hanifah merasa senang karena punya nabi, begitu. Bangga ada nabi dari kaum mereka sendiri, dari Bani Hanifah, senang kan? Nah, gitu. Wa tafaqama amruh, dan urusan Musailamah semakin besar, semakin kuat ya. Hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini memang sudah di akhir-akhir kan, ini tahun tadi sudah kita dengar di tahun 9 Hijriah kan, ya, kedatangannya mereka. Nah, kemudian tidak lama sepulangnya dari Nabi Asy-Syam sudah kita dengar tadi, ya. Kemudian dia muncul dengan kedustaannya itu. Nah, jadi membesar urusannya, menguat urusannya, sampai Rasulullah Asy-Syam wafat, wa huwa ala dzalik, dalam keadaan dia di atas perkara itu. Fazdada qaumuhu iftitanan bihi, maka bertambahlah kaumnya. Yani tambah terfitnah kaumnya dengan dia. Tambah terfitnah kaumnya dengan Musailamah, karena Nabi Alaihissalam sudah tidak ada. Fa arsala ilaihi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu al-juyusha, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pengganti Nabi alaihissalatu wassalam mengirim kepadanya al-juyush, pasukan besar dengan jumlah yang besar, biqiyadati Khalid ibn al-Walid, dengan kepemimpinan Khalid ibn al-Walid. Sebagai panglima perangnya adalah Khalid ibn al-Walid. Fajarat, maka terjadilah bainahu, antara Khalid ibn al-Walid dengan pasukannya, wa bainal muslimin, fajarat bainahu wa bainal muslimina hurubun syadidatun, maka terjadilah berkecamuklah antara Musailamah dan kaum muslimin, hurubun syadidah, peperangan yang sengit. Korbannya banyak. Qutila fiha Musailamah, ya, terbunuh pada perang itu Musailamah, wa mu'adhamu junudih, dan mayoritas pasukannya dari kalangan Bani Hanifah. Itu setelah mereka masuk berlindung ke kebun mereka yang dikitai oleh dinding dan pintu gerbang, yang disebut dengan Hadiqatul Maut, kebun kematian, karena banyaknya orang yang terbunuh di dalam hadiqah itu pada peperangan itu. Baik. Wa qudi ala fitnatih, dan fitnahnya pun selesai, berhasil dipadamkan. Wa kana alladhi qatalahu, dan adalah yang membunuh dia bernama Wahsy ibn Harb. Wahsy ibn Harb qatilu Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, yang telah membunuh Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu pada perang Uhud. Sebentar kita lewati kisahnya. Wahsy ibn Harb yang merupakan budak, ya, dan dia ingin merdeka, ketika dia dijamin akan merdeka jika bisa membunuh Hamzah pada perang Uhud, dia melihat kesempatan emas itu bagi dirinya agar bisa merdeka, sehingga dia benar-benar melakukannya dengan tombak pendeknya, dengan cara yang licik tentunya, karena dia hanya mengendap-endap, ya, bersembunyi dan mencari posisi untuk bisa melemparkan tombaknya ke perut Hamzah, dan dia berhasil, bukan berhadapan. Nah, tetapi kemudian dia menebus kesalahan besarnya itu setelah dia kemudian masuk Islam, ya, menjadi sahabat Nabi Alaihissalam, kemudian ikut pada peperangan itu, dia ingin menebus kesalahannya tersebut, ya, dengan membunuh manusia terjelek di zamannya, yaitu Musailamah, juga dengan tombak yang sama. Dalam peperangan itu dia ikut berperang, kemudian mengejar, mencari Musailamah dan melemparnya dengan tombak pendeknya, karena dia sangat ahli melempar tombak. Nah, tepat sasaran. Maka tersungkurlah Musailamah dengan tombaknya, mati dengan itu, dengan sebab itu. Nah, amal kadzab tsani, adapun pendusta yang kedua, alladzi uriyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa al-aswad al-ansi, al-aswad al-ansi, wa sanati ala dzikri, dan kami akan bercerita tentang dia, mengisahkan tentang dia, ya, nanti akan datang kisahnya. Nah, ya, sampai di sini selesai tentang Banu Hanifah, dan kita cukupkan. Nah, barakallahu fikum, tafadhalu, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.